Canggih kan? Jadi saya katakan, benerin aja sih piringnya, banyak penyakit yang bisa hilang. Ada beberapa jenis sayuran yang mereka ini, Bapak Ibu sekalian, punya keunggulan-keunggulan, entah itu diolah, dimasak. Tomat itu kalau kita masak, kalau kita kayak semacam di-steam gitu ya, dia akan tinggi banget likopen atau anti kankernya ketika di-steam itu tomat. Tomat itu lebih baik dimakan sudah di apa kan di-steam ya, dikukus gitu kan. Kemudian eggplant ini terong tuh bagus ya. Dia bisa untuk menetralkan banyak logam-logam berat juga, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian ada lagi namanya sulforafan. Sulforafan ini adalah satu bahan yang Allah ciptakan di dalam produk ciptaannya yang ada pada apa? Nih. Brokoli. Ya. Yang ini bisa Anda makan mentah atau di steam. Kalau dia mentah atau di steam, maka dia akan mengeluarkan sulforafan. Sulforafan ini kalau dia keluar, maka tubuh akan melakukan proses auto detox. Canggih kan? Jadi saya katakan, benerin aja sih piringnya, banyak penyakit yang bisa hilang. Kemudian wortel. Nih. Wortel ini teman-teman sudah banyak yang tahu kan, karoten ya, beta karoten. Dia bagusnya diapain? Dicook, dimasak, di steam. Ya. Jadi jangan dikasih santan. Jadi maksudnya lebih baik di steam ya, atau Anda rebus gitu juga baik. Kemudian paprika ini bagusnya dimakan mentah, ya, dimakan mentah. Kemudian terakhir jamur, ya, jamur juga salah satu yang Allah ciptakan yang sangat baik untuk mengikat logam-logam berat di samping jenis bawang-bawangan. Nanti kalau teman-teman bisa bikin sup, jadi pagi-pagi itu misalkan kita boleh nggak bikin variasi makanan, boleh. Jamur itu kalorinya rendah, jadi pagi-pagi Anda bisa bikin sup jamur. Sup jamur nanti isinya apa? Isinya banyak rempah-rempah, jahe mungkin, ada kunyit sebagian, kemudian ada bawang-bawangan, itu Anda minum airnya pagi-pagi. Jadi tidak terlalu banyak tapi cukup untuk memberikan energi, karena mereka semua banyak mikronutriennya. Ya, pagi-pagi seperti itu. Polanya ya. Kemudian tadi siang, kan sayuran tuh. Kita butuh karbo nggak? Butuh. Tapi karbonya, saran saya, jangan lagi ambil dari nasi putih. Saran saya, enak banget nih, gulanya kena nasi, ngapain? Diaduk-aduk mas. Kita lihat nanti setelah kajian masih bertahan gak ini? Terus ada yang bilang mubazir dong. Muka-muka rendangan udah mulai kelihatan. Karbonya butuh, kita tetap butuh karbo. Ya, saya tidak anti karbo, saya bukan keto juga. Ya, kadang-kadang saya makan nasi tapi nggak banyak. Kalau Anda bisa dapatkan nasi merah, bisa pakai nasi merah. Ya, terus kalau nggak beras merah atau nasi merah, nasi hitam atau beras hitam juga boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Yang banyaknya apa? Sayurnya sama buahnya. Kenapa? Ini sih kata seorang dokter di Jepang, mungkin teman-teman pernah baca ya. Jadi tubuh manusia itu atau gigi manusia itu lebih tepat untuk tidak terlalu banyak makan daging. Kenapa? Karena taring kita cuma 4. Betul? Kalau taring cuma 4, maka porsi protein hewannya cuma 15%. Sisanya kan gigi seri sama gigi geraham. Betul? Which is gigi seri sama gigi geraham lebih tepatnya digunakan untuk non-hewani. Beda dengan coba kalau teman-teman lihat giginya harimau, kan taring semua tuh. Maka harimau makannya daging. Tapi harimau meskipun makan daging, ada waktu-waktu tertentu dia memakan sejenis rumput, kata guru saya gitu. Ya, untuk membersihkan pencernaannya. Ya, jadi ya kecuali gigi kita taring semua sih, enggak apa-apa. Makanlah daging tiap hari. Nanti kan ada bilang, kita kan butuh protein ya. Ini kan protein. Ini protein enggak? Protein. Gak masalah, boleh aja makan ini. Ya. Yang saya maksud itu protein hewani dikurangi. Ya, kalau protein nabati kan banyak, alpukat juga ada protein. Ya. Apa yang terjadi, Bu sekalian? Sel kita bisa diperbaiki gen-gen yang rusaknya tadi, ya. Kalau seandainya kita lebih banyak mengkonsumsi beliau-beliau ini nih, sayur ini, ya. Nanti teman-teman coba lihat deh, banyak banget perubahan-perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan dan keluhan-keluhan badan kita akan hilang dengan pola-pola kayak begini. Ya. Jadi itu. Jadi protein kita perlu, ya. Protein tetap kita perlu.